Tapi lu bayangin aja, lu bayangin deh. Beras diurus sama Allah. Segala macam diurus sama Allah. Lu dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak datang. Gimana tuh? Jadi ini kalau misalnya sudah ma'rifah sama Muhaimin, ente kalau misalnya, saran aneh witir lah malam ini. Witir, cari tempat-tempat spot yang sepi, di kosan, gelar sajadah. Mikirin kebaikan Allah aja. Ancur hati ente. Kalau yang betul tuh gitu. Taubat itu awal-awalannya nyesel. Sorry, banyak yang kayak gini kan. Saya sudah taubat, Kang. Taubatnya gimana? Ya istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan ya Allah. Ada yang kayak gitu? Ya Allah, maafkan ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, maafkan ya Allah. Itu gak nyesal. Itu formalitas. Nyesal itu gini. Gua ajarin nih ilmu nyesal. Ada dua kantong. Kantong A sama kantong B. Terus yang nyuruh milih gini. Bro, di salah satu kantong ada 1 miliar. Tapi satu kantongnya daun semua. Lu milih mana? B. Begitu dibuka, daun. Begitu dibuka yang A, 1 triliun. Nih, bawa yang daun. Nyesalnya gimana tuh? Coba pilih yang A. Ngerti gak ilmu nyesal tuh? Nyesal tuh perih, nyesal teh. Perih gitu. Itu nyesal. Kenapa sih? Kalau tobat gak pakai perih, itu bukan tobat. Ngomong istighfar, bukan tobat. Tobat tuh ngelibatin hati. Gimana supaya bisa perih? Harus ngerti Allah Maha Baik. Nanti tuh ente gelimpangan tuh. Kalau misalnya sudah ngerti ya Allah, ya Muhaimin, berpikir pada saat istighfar tuh ente pikirkan semua orang yang lagi ngurus, ente visualisasikan petani yang lagi sakit, ente visualisasikan kuli yang ngangkat, ente visualisasikan semua yang sedang ngurus ente, kemahabaikan Allah selama ini, baru ente minta ampun, baru ente ingat dosa, hancur perasaan ente. Sampai-sampai nanti ada perasaan, andai kata ente duduk aja 24 jam sampai seminggu, gak bakal habis tuh dosa. Atas pengkhianatan yang ente lakukan. Logika berikut gini dah. Ada orang baik sama ente. Baik, tapi dia gak ngomong. Tiba-tiba rekening ente 10 juta. 10 juta. 10 juta. Ente gak sadar. 10 juta. 10 juta. Tiba-tiba, waktu di jalan, ente menyakiti perasaan orang itu. Dan setelah ente sadari, ternyata dia yang kirim 10 juta. Jadi selama ini bapak yang ngirim 10 juta per bulan. Tapi sekarang disakitin. Nyesalnya gimana? Sama manusia aja. Nyesalnya gimana? Hancur pasti. Kita sama ibu kita aja kalau ingat kebaikan ibu tuh ya. Jalan wasilah kebaikan Allah. Kita sakitin terus kita ingat ibu kita ngurus. Kita hancur. Benar gak? Ibu kita cuma ngomong gini. Aduh Ren, apa gak bisa lah gitu nilai baik dikit. Wah udah. Gelepar, gelepar, gelepar. Ibu udah jauh-jauh nguliahin ke ITB, kok nilainya segini-gini aja, gak bisa apa, lebih tinggi lagi. Itu baru ibu tuh jalan kebaikan, belum sumber kebaikan yang kita hianati. Jadi salah satu langkah menuju taubat itu harus sadar dulu Allah Maha Baik. Kalau gak ngerti, gak marifah Allah Maha Baik, gak bisa taubat. Bohong. Astagfirullah ya Allah. Kan dosanya gak banyak-banyak amat kan. Masa kayak gini aja gak dimaafin. Ya Allah astagfirullah. Gak usah diperkarakan lah. Cuma segini aja. Bukankah kalau aku datang dengan dosa sebanyak bumi engkau ampunkan. Kan kan gitu bunyi hadisnya. Ini apa-apaan. Gak ada orang taubat kayak gitu. Saya kan juga gak sepenuh bumi ya Allah. Ah seperempatnya juga gak nyampe. Sepenuh bumi aja engkau ampuni. Masa saya cuma sepeser engkau gak ampuni. Wah ini udah. Ancur-ancuran. Nanti kalau ente ngerti Allah Maha Baik, ini susah aneh jelasin sih. Gak bisa, susah diungkapkan dengan kata-kata. Gitulah bahasa yang keluar. Ente itu bakal ngerasa dosa ente itu gak sepenuh bumi. Mungkin sepenuh Jupiter. Gak ada tampang harusnya dapat istri. Kan gitu. Nilai jelek. Badan jelek. Muka jelek. Masa depan jelek, kerjaan jelek, rezeki jelek, tapi ada yang mau sama kita. Itu kalau enggak kekuasaan Allah, kekuasaan siapa? Kekuasaan emaknya. Emaknya juga mau nikahin sama kita. Orang tuanya juga mau. Beh. Gimana tuh? Nih, yang di sini. Berapa banyak mengkhianati Allah ngelihat yang enggak betul. Allah izinkan kan duduk di sini ngedengerin halal yang baik. Kalau mau cungcring-cungcringan nih, Allah adil-adil-adil-dil-dil aja. Begitu ngeliat, trot, hilang mata harusnya. Tapi Allah enggak. Memberikan terus kesempatan diberikan. Yang pertama lahir taubat, setelah pertama gini, lahir Allah Maha Baik, habis itu perih, menyesal, mengkhianati Allah, taubat, begitu taubat, taubat, ingat ilmu taubat, pipa rezeki jadi, ingat gak ilmu kemarin-kemarin? Kalau misalnya taubat, dosa gak ada, pipa bakal bersih. Kalau pipa bersih, rezeki ngocor. Jadi kalau misalnya, kenapa hidup saya pahit seperti ini? Kenapa seperti ini? Taubat, jangan tersinggung disuruh taubat. Kamu kok nyuruh-nyuruh saya tobat? Emang saya banyak dosa? Di situ dosanya sudah lengkap. Gak usah ngomong. Kalau disuruh tobat jangan tersinggung. Baik yang lagi ngomong dan tobat itu terus menerus. Gak ada. Kang, kalau lagi masalah tobat, saya sudah Ren. Saya sudah tobat. Itu ciri-ciri. Kalau orang udah ngerasa sudah tobat, ciri-ciri. Tobat itu bertahap ya. Dan kontinu. Nabi hadisnya. Setiap hari aku meminta ampun 100 kali sehari. Dan lihat doanya Nabi Adam waktu makan buah khuldi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim. Saya menzalimi diri saya sendiri makan buah khuldi. Ada enggak Nabi Adam? Nabi ini sekelas nabi doanya gini. Ya Allah, kan enggak sengaja tuh makan buah khuldi. Ada enggak doanya kayak gitu? Ya kan juga Siti Hawa enggak melarang ya Allah. Ya Allah, kan ketelan enggak sengaja. Jadi aja kayak gini. Enggak. Nyesel, sel. Rabbana zalamna anfusana. Dan itu terus menerus. Habis dosa besar nanti minta maaf sama Allah, akan kelihatan dosa-dosa kecil sampai nanti dosa lintasan pikiran. Kok barusan mikir ngeres, astagfirullahaladzim. Lagi bujangan. Ah, ngelihat akhwat. Belum halal kok sudah dibayang-bayangin, divisualisasikan. Gak betul. Sampai nanti hati itu nobatin yang kayak gitu. Ah, tadi waktu ngomong bisnis kayak iya-ianya aja. Gitu kan? Saya lagi ngembangin nih tanah 2 hektar. Kelihatannya penjualannya bisa 2 tahun. Ini jelas ini ada ini. Ah, sudahlah. Pejem aja udah kejual. Gitu ngomongnya. Pejem aja udah kejual. Pale lu. Jadi kalau kita sudah marifah sama Allah, nanti kita kenal tuh pengusaha-pengusaha yang frekuensinya pas sama kita. Pengusaha-pengusaha yang gak pas sama kita. Ini tinggal pejem aja. Ini pokoknya forecast pastilah, pasti. Gak pakai insya Allah, gak melibatkan Allah, gak ada tawadu-tawadunya. Nah, kalau misalnya susah memang kita dalam keseharian itu, continue istiqomah terus. Nah, tobat. Tobatnya terus menerus. Jadi mengerti Allah itu Maha Baik, melahirkan satu, taubat. Yang kedua, dia akan melahirkan syukur. Bersyukur itu gak bisa kalau gak sadar dapat nikmat. Ngerti gak maksudnya? Ente bisa gak tiba-tiba? Terima kasih Kang Rendy. Kenapa? Emang saya ngasih apa? Ya itu Kang Rendy, saya gak tahu. Ada gak kayak gitu? Terima kasih Kang Rendy sudah mau menyediakan waktunya. Terima kasih Kang Rendy sudah mau ngasih ini. Pasti gitu. Terima kasih itu kalau sadar sudah diberi. Kenapa kita sulit bersyukur? Karena kita gak pernah sadar. Beras datang, kita bilang otomatis. Badan kayak gini, kita bilang dari sananya. Sering bener kan kita ngomong, emang dari sononya gini nih. Bisnis kembang, nah ini sorry saya singgung ya. Bisnis kembang, yang numbuhin Allah, benihnya dari Allah. Yang mekarin juga Allah, kita jual, kita pakai ngaku lagi. Ini kembang punya saya yang numbuhin sekian pertangkai. Harusnya ini ongkos pengelolaan saja. Dan itu cara Allah ngasih rezeki semuanya. Dan kita kan kerjanya cuma naro. Bangunan, metikin rumput liar, ngasih obat, selesai dan tumbuh. Bisnis sapi juga gitu, yang gemukin Allah. Yang ngasih makan saya, bohong, rumputnya dari Allah. Gak ada. Yang ngasih makan ente, bisa bikin rumput? Gak bisa. Yang bikin konsentrat saya, itu kan bahannya dari Allah juga. Dan sapi gemuk atas izin Allah. Kalau Allah mau, kalau Allah gak izinkan, begitu makan, dia keluar lagi dan kurus terus. Kalau Allah gak izinkan. Kalau Allah izinkan gemuk. Dan begitu gemuk gak bisa sombong peternaknya. Peternak yang makrifah itu. Allah. Sapi makhlukmu aku potong untuk kemaslahatanku. Allah. Allah. Harusnya peternak sapi gitu. Ketepuk gitu. Kalau makrifah. Kalau makrifah. Kalau apa? Kalau kenal. Kalau gak kenal susah. Ada yang saya lihat di Facebook. Event organizer lagi bikin acara arung jeram. Arung Jeram juga sungainya punya Allah. Coba di danau Arung Jeram. Gak bisa. Gak seru danau. Main bebek-bebekan, Arung Jeram gak bisa. Itu batunya, curamnya, kecepatannya, lebarnya. Allah yang ngeset. Jadi aja bisnis IO. Dan jadi duit. Make aset Allah subhanahu wa ta'ala. Ancur-ancur dia perasaan kita. Nah, begitu kita tahu Allah maha bersyukur, apa tuh efeknya bersyukur? Efeknya bersyukur ditambah nikmat. Apa salah satu nikmat itu? Rezeki. Nikmat itu rugi bisa jadi nikmat, untung bisa jadi nikmat. Lu lihat nih materinya ya. Materinya ini muaranya sama. Allah maha baik, jadi tobat. Begitu tobat gimana? Pipa rezeki kita jadi bersih. Benar. Begitu pipa rezeki kita jadi bersih, bala kita diangkat, rugi kita dicabut, jadi dikasih rezeki yang Allah, nikmat. Benar? Allah maha baik. Apa tuh? Dia bersyukur kan? Habis bersyukur gimana tuh rumusnya? Di bawah. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ujungnya apa tuh ujungnya? Syukur. Ujungnya syukur apa? Nikmat. Berikutnya. Yang ketiga itu adalah tawakal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah al-wakil. Berikutnya wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Dan Allah telah mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu dan cukuplah Allah jadi pelindung bagimu dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Gini. Seseorang itu gigi lima deh gua yang ngejelasinnya. Seseorang itu gak bisa dia bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu konsep hati yang betul-betul ngegantung sama Allah. Dan itu akidah. Allahu somad. Begitu ente ngegantung sama investor, begitu antum menggantung, begitu ente menggantung sama outlet, begitu ente menggantung sama orang tua, menggantung sama ijazah, itu namanya syirik khafi. Sedangkan salah satu syarat tobat itu adalah waktu tobat kita gak boleh tuh syirik. Apa artinya? Waktu kita mulai proses tobat, gak boleh kita menggantungkan harapan-harapan kita terhadap sesuatu yang gak bisa ngasih kita apa-apa. Jadi, wa tawakkal 'alallah, tawakkal itu prosesnya adalah begitu yakin betul Allah yang memelihara. Jadi, ente bisa tawakkal. Ya Allah, membayar ruko. Engkau yang punya rezeki, ya Allah. Engkau yang punya semuanya. Ya Allah, saya naksir ruko itu. Buat jadi restoran sushi. Ya Allah, saya naksir lahan itu buat jadi perkebunan kembang. Ya Allah, saya naksir proyek itu supaya saya dapat rezeki dari tender itu. Yang genggam siapa? Yang genggam Allah. Kalau sudah ngerti Allah yang melihara, hati itu pol 100% mi'ah fil mi'ah, 100% kepada Allah. Baru tawakal. Kalau tawakal apa kata Allah? Wa kafa billahi wakila. Nanti Allah yang memelihara. Ingat rumus tawakal di surat At-Talaq minggu kemarin, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, aku cukupkan. Turunannya apa tuh aku cukupkan? Aku cukupkan pernikahannya. Amin. Aku cukupkan jodohnya. Cukup jodohnya satu, enggak ada. Wanita setengah enggak ada. Harus satu utuh jodohnya. Aku cukupkan walimahnya. Anaknya lahir, aku cukupkan biaya persalinannya. Mau nambah panjang ruko, aku cukupkan memanjangin rukonya. Mau bayar return, pengembalian investasi, aku cukupkan pembayarannya. Kalau apa? Kalau ngerti Allah. Kang, tapi gimana kang? Kalau tiba-tiba sendat, pasti karena dosa lu sendiri. Pasti karena kesalahan lu sendiri. Oh enggak kang, saya enggak ada dosa. Di situ dosanya. Enggak ngaku kalau dosa. Beres. Sadis betul nih Kang Randy. Iya, mau gimana lagi dah. Repot kita ngomongin kalau di luar. Ayo teman-teman, jadilah entrepreneur. Yakin, yakin. Bahwa Allah itu yang memberi rezeki. Tetangga saya bisnis hancur, Kang. Tapi Allah itu, jangan ngomong Allah deh, Kang. Udah lama saya gak kenal tuh Allah. Udah lama, Kang. Allah ngurusin saya apaan? Hancur hidup saya. Apakah Allah adil? Katanya Allah baik. Mana, Kang? Mana? Gitu. Gak ngaji gitu. Dan kita mau ngestok kayak gini, gak bisa. Mungkin 12 pertemuan gak cukup tuh. harus 150 sekian, dan ini kita baru ketemu 22 pertemuan, masih 100 sekian lagi harus kita lakukan, dan terus menerus. Jadi kalau mau tawakal harus ngerti dulu Allah Maha Baik, Allah yang memelihara, baru bisa tawakal. Kalau nggak yakin, bohong, nggak bisa. Nah berikutnya teman-teman, karena kita itu kenal, maka nanti akan timbul cinta. Sorry nih yang udah ngantuk ya, lu terima aja. Ngantuk silakan tidur, nggak apa-apa. Tapi saya harus menyelesaikan karena ini saya merasakan betul ada dorongan untuk mengenalkan Allah kepada jamaah Darussyabab. Gini teman-teman, banyak yang ngomong kayak gini. Makin lama setelah mengenalmu, aku makin mencintaimu. Gitu kan? Yang ta'aruf-ta'aruf nikahnya, kenalan 1,5 jam, tunduk-tundukan, habis nikah ganti nomor HP. Kenapa kok bisa sampai sekarang langgeng? Ada saudara kita 5 tahun pacaran, dari SMP, habis nikah setahun cerai. Saya gak nyangka setelah perkenalan kita 10 tahun, ternyata kamu kayak gini, naruh pakaian kotor gak pada tempatnya. Gitu dong, cerai. Karena waktu 10 tahun kan cakep, saya gak tahu. Ternyata kamu tuh 10 tahun kita berkenalan, saya gak tahu. 2 tahun cerai. Tapi ada yang gak dari mengenal, begitu mengenal, oh kentutnya, bau ya. Oh, kalau pagi susah bangun, makin cinta. AA bangun, dulu tahun pertama nikah dibangunin marah, sekarang alhamdulillah sudah bisa bangun. Umi makin sayang sama AA. AA juga waktu awal-awal nikah ngerasa Umi gini-gini, sekarang Abi makin sayang gitu. Karena kalau makin kenal pasti makin cinta. Dan gak mungkin cinta sama Allah tanpa mengenal Allah tuh gak mungkin. Nanti ente cinta sendiri tuh, ya Allah, yang lain susah punya anak, saya baru 3 minggu nikah hamil. Pertama cowok, anak kedua cewek, lengkap sepasang, lucu-lucu, sehat. Tidurnya nyenyak, gak ngerepotin. Aduh, gedebuk-gedebuk aja kita nanti di depan Allah. Ya Allah, sebetulnya gak pantas punya rumah seperti ini, lingkungan seperti ini. Titipanmu kau berlebihan, ya Allah, gitu nantinya. Tapi ada orang di posisi yang sama, kenapa tipe 95? Dago Asri dong, Dago Asri dong. Pi, kapan kita ke Dago Asri? Kapan rumah kita ada kolam renangnya? Kapan rumah kita kalau naik tangga, di bawahnya ada ikan koi-nya? Gitu, kalau gak ngerti ilmu Muhaimin. Jadi sekarang tuh, begitu nanti kenal Allah yang memelihara, akan timbul cinta kepada Allah. Cinta itu nanti ujungnya apa? Ujungnya taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, yang melihara saya manggil. Setengah satu. Dan Allah mintanya cuma 5 kali sehari. Sedangkan Allah ngurus kita 24 jam. Gak berhenti. Dan Allah cuma bukan minta, Allah itu memberikan kita fasilitas untuk bersyukur cuma 5 kali. Kata Allah jangan, digas aja. Padahal jangannya Allah tuh kasih sayang. Coba Allah jangan-jangannya di Quran. Untuk kebaikan kita juga. Jangan mabok supaya lo jangan bego. Ya kan? Jangan zina supaya lo tenang hidupnya. Ya kan? Nikah supaya lo mantap hidupnya. Suruh nikah banyak supaya banyak lo bisa menafkahi banyak orang. Lo nyi gak percaya. Pakai bobo emosional. Wah gak setia. Emang Nabi Muhammad gak setia gitu? Begitu istrinya banyak. Akidah ini. Wah, yeah. Akidah Kang. Oh ya nanti saya akan itu. Nah, hadisnya itu yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nanti kalau sudah cinta kepada Allah, pasti Allah cinta. Ingat materi kita yang dulu, pelajarin kita yang dulu, barang siapa mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat sahasta. Kalau kita mendekat sahasta, Allah mendekat sedepa. Kita berjalan, Allah berlari. Kalau kita cintanya cuma 10 poin, Allah pasti jutaan poin cintanya ke kita. Dan di bawah tuh, lihat di surah Yunus 10. Ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Lihat ya. Kekasih Allah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia gak ada tuh grogi-groginya di bisnis. Kalau sudah kenal ilmu Allah ini, enggak ada grogi-groginya di bisnis. Mau cek mundur 100 juta, mau cek mundur 30 juta, lempeng aja dia tenang. Bukan tenang tidur ya, bukan. Ya Allah, engkau mengurus. Cek mundur, engkau mengurus. Enggak. Tapi dia tenang. Apa yang bisa dilakukan? Bangun subuh, bangun subuh. Apa yang bisa dilakukan? Sedekah, sedekah. Apa yang bisa dilakukan? Dakwah, dakwah. Apa yang kira-kira bikin Allah senang? Berpikir, berpikir. Apa kira-kira membangun silaturahim, bangun silaturahim. Itu terus dilaksanakan. Tapi kan 100 jutanya seminggu lagi, enggak ngepek. Kalau Allah mau bilang turun 1M, 1M. Karena apa? Kekasih Allah itu begitu mepet sama Allah, dia yakin Allah yang punya segalanya, dia yakin Allah yang punya solusi. Kang, tapi kalau kita sudah yakin tiba-tiba enggak ada gimana? Bagi kekasih Allah enggak bahaya. Apa kira-kira? Dimarahin. Enggak bahaya bagi kekasih Allah dimarahin itu. Eh, kamu keluar dari ruko, kekasih Allah bakal keluar dari ruko, cari ruko yang baru. Minta maaf, Pak, enggak bisa bayar. Mungkin kita enggak bisa bisnis di sini lagi. Keluar aja. Kalau enggak kekasih Allah gimana tuh ngomongnya? Ini tempat makan saya, Pak. Gitu kan. Akidah lagi tuh tempat makan. Ini tempat bergantung anak istri saya. Tak, tempat bergantung lagi. Tambah parah aja. Ini tempat kebahagiaan. Buh, ditambah lagi. Tempat kebahagiaan tuh pol-pol. Syiriknya pangkat 3. Gitu. Prak, prak, prak, prak. Jadi kalau kita sudah mengerti betul Allah yang memelihara, bakal cinta kita. Begitu cinta, kita dicintai. Kalau kita dicintai, beres tuh. Nanti diselesaikan sendiri sama Allah. Butuh berapa? 125 juta. Butuh berapa? Tenang aja. Tapi tenangnya bukan tenang tidur, tenang tawakal. Saya ngasih tahu ke Anda. Kesulitan Anda di bisnis nanti adalah Anda tetap berjalan dan tetap mengayuh. Anda tetap bekerja di saat masalah Anda itu di luar kemampuan Anda. Itu tantangannya. Demi Allah. Kalau Anda nanti entrepreneur ini jalan sunahnya benar, suatu saat Anda akan jalan dan Anda akan mengalami saat di mana masalah itu di luar kapasitas Anda. Anda itu rencana cuma ngutang 100 juta, tapi tiba-tiba utang itu jadi 10 miliar misalnya. Kalau ini enggak pakai Allah, bunuh diri itu bisa-bisa. ICP aja disalahkan, seorang alumni entrepreneur coaching program. Setelah ikut pelatihan entrepreneur dan berhutang, akhirnya bunuh diri. Ditengarai, gitu kan. Ini adalah aliran sesat. Nah, gitu lagi kan ya. Kalau gak pakai Allah, repot. Tapi kalau pakai Allah, optimis. Dan optimis itu apa? Ketenangan. Ingat ilmu benang kusut? Benang kusut diurai pada saat tidak tenang. Tambah kusut? Tambah kusut. Kalau benang udah kusut, urai. Pelan-pelan. Di mana ujungnya? Di mana ujungnya? Oh, ini bisa digunting dikit. Enggak apa-apa harus digunting. Krek, gunting. Buka lagi pelan-pelan, tapi tenang. Bisa enggak? Pada saat gelisah tenang? Enggak bisa. Gelisah, gelisah, tenang, tenang. Enggak bisa dimixing. Jadi banana split enggak bisa. Enggak bisa diaduk jadi mixed fruit gitu enggak bisa. Gelisah sendiri, senang apa? Tenang sendiri dan dua-duanya unblended minyak air. Enggak bisa digabung-gabung. Jadi enggak bisa ente itu, oh saya tenang nih, tapi gelisah. Enggak ada urusan. Gimana bisnis bisa tenang dengan masalah yang ada? Nyangkut sama Allah. Kalau nyangkut sama investor, menambah kegelisahan. Oh bisa deh, insya Allah 1M saya bisa. Minggu depan nanti saya akan datang. Apa masalah enggak selesai? Pak Joko sudah mau ngasih 1M. Minggu depan. Selama seminggu bergantung terus sama Pak Joko. Pak Joko gimana jadi ya? Pak Joko gimana jadi ya? Pencairan Jumat, Kamis Pak Joko meninggal. Bingung aja ente. Hah? Meninggal Pak Joko teh? 1M-nya gimana? Bu, Pak Joko teh janji hari Jumat ngasih 1M. Kamu gak ngelihat apa? Suami saya mati. Gitu pasti. Bergantung pada makhluk awal bencana. Dia mau ngasih saya. Dia ya. Udah. Saya mengalami itu. Orang-orang yang menjanjikan gitu-gitu. Ren gini-gini-gini, iya. Gini-gini-gini, ya. Jadi gimana, Ren? Ya, pas lu ngasih aja, beres, gitu. Ren, saya gak jadi, Ren? Ya, gak apa-apa. Tapi gimana, Ren? Saya gak enak sama kamu? Ya, gak apa-apa. Saya gak bisa nih 20 juta? Ya, gak apa-apa. Gak ada uang? Gak apa-apa. Seminggu kemudian, Ren ini 70 juta. Kenapa? Saya ngutang dari bank, katanya. Pengembalian dari kamu tuh lebih besar daripada pengembalian saya di bank. Jadi saya ngutang ke bank, terus nanti dapat pengembalian dari kamu. Nah, gitu caranya. 20 juta kita ikhlas, datangnya lebih banyak daripada itu. Kalau ilmunya udah dapat, kalau ilmunya gak dapat, Ren 20 juta gak ada. Apa kamu bilang? Kamu kan janji nih. Saya sudah berharap tau. Saya tiap malam mikirin kamu, ngedoain kamu. Apa sekarang kamu gak ngasih 20 juta, apa-apaan? Apa-apaan? Kita kan teman sahabat, seangkatan gitu. Kalau enggak kenal Allah. Kalau kenal Allah, kamu tuh cuma jalan lewat rezeki doang. Ya enggak apa-apa kalau rezeki enggak lewat kamu. Insyaallah ada jalan lewat. Tapi saya enggak enak karena saya sudah janji enggak apa-apa. Benar nih Ren, enggak apa-apa. Saya sudah janji pernah enggak apa-apa, enggak kecewa. Enggak. Silaturahim tetap terjaga ya, gitu kan kadang-kadang orang. Minggu depannya lagi dia nelpon. Ini saya sudah siap 70. Saya ngutang dari bank gini-gini dari gaji saya dan saya titipin ke kamu mudah-mudahan manfaat. Ente gak percaya sih gitu-gituan. Ngebilangnya bacot, ngebilangnya ah kun payakun, paan. Udah kun payakun, F-nya dijadiin P lagi. Yang betul makhrajnya kun payakun. Terakhir nih, kan saya janji 9:30 ya, saya mau najat gak lama. Terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ada tuh hadis yang sering saya ulang-ulang pada saat kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma taraf mimmaftaratuhu alaih. Tidak ada takarobnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau mau dekat sama Allah, ibadah dulu. Yang wajib dulu, maaf, fardu dulu. Dilanjutkan dengan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah di luar fardu, maka aku akan mencintainya. Nih lihat nih ya, orang-orang yang dicintai Allah. Fa'idha ahbabtu kuntu, fa'idha ahbabtuhu kuntu, dan apabila aku telah mencintainya, sam'ahul ladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wabasarahul ladhi yubassiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Dilanjutkan dengan di sini wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul. Wa rijalahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannahu, jika dia meminta kepadaku niscaya akan aku berikan. Wala inista'adzani lau'idzannah, dan barang siapa yang minta perlindungan dariku niscaya aku akan lindungi. Rawahu Bukhari. Cukup jelas ya? Kang, saya enggak dapat nih Kang ilmu masukan. Masukan kan berarti pendengaran nih. Saya enggak dapat Kang masukan tentang bisnis yang benar gimana? Sulit Kang dapat info apa? Sulit dapat info. Itu berarti ciri-ciri ketutup sam'ahunya, pendengarannya. Kalau kekasih Allah, pendengaran nanti diluaskan. Diberikan info-info yang baik. Dibuka tabir tentang tanah yang murah, Pak Haji yang mau kerjasama untuk developer, Pak Haji yang punya tanah 1 hektar. Jualin deh, dek, lu petak-petakin deh. Pak Haji kelihatannya ntar lagi udah koit nih, gitu. Ada deh yang jualin, bingung nih deh jual 1 hektar, pusing bener. Gak apa-apa nih pak, gak apa-apa, ngemodal aja 40 juta, bikin surat izin developernya, bikin ini, jualan. Petak, habis petak orang mau beli, saya mau beli ini, berapa sepetak nih, tipe 150, oh 300 juta bu, sama bangunnya sama kami 600, untung dari situ 50, tapi 100 rumah 50 juta, enak gak? Satu rumah, satu petak, 50 juta. Tapi 100 rumah. Berapa itu? 5M. Modalnya berapa? 40 juta. Ah, kakak ngebacot. Ah, lu gak percaya lagi sama gue. Bacot. Susah. Gimana tuh supaya dapat yang info dari Pak Haji itu? Keliling-keliling, ngelis Pak Haji yang punya tanah, capek. Ngelis aja biasa. Tapi apa? Ngedeketin sama yang ngegenggam hati Pak Haji. Ngedeketin sama yang menggenggam tuh tanah 1 hektar. Gitu ilmunya. Sepakat gak ini? Kalau sepakat minggu depan datang lagi ya. Cukup. Itu saja insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pengumuman, saya mulai dari pengumuman yang ketiga dulu. Ini maaf ya, enggak urut. Infaknya, tolong. Berinfak yang terbaik. Yang pertama, supaya kita makin dekat. Supaya kita makin dekat, dan saya juga cukup mengenal, dan kita ingin komunitas kita ini enggak pergi. Dapat ilmu tobat, begitu tobatnya gagal, mana nih kata Kang Randy nih, katanya tobat dapat rezeki, ngajinya gak lengkap. Ilmu tobat datang, ilmu zikir gak datang. Ilmu sholat datang, ilmu tobat gak datang. Ilmu ini jadi repot. Nah makanya kita mau membuat continue ini dengan merekam. Jadi kalau jamaah, kalau bisa sempatkan waktu, kalau gak nyedot lah bahasa kaskusnya gitu ya. Ada flash disk, gan, sedot gan, taklim karendi, gitu. Sip gan, sudah dikirim, nah gitulah. Ini ke kaskus buka lapak, jangan. Ini kan ada pendengar kita kaskuser ya, sekalian aja disinggung. Jadi gitu. Kalau bisa punya rekamannya, dan ini pengalaman saudara kita kemarin yang ayahnya sedikit bukan salah faham, bukan marah ke taklim Darusyabab. Waktu ayahnya bilang, gimana tuh taklim Darusyabab, ada rekamannya. Ayah mau dengar, gak ada rekamannya dia. Coba ada rekamannya, kan ayahnya bisa menikmati. Wah kocak juga nih Ustaz, kan gitu. Kelihatannya jauh dari sesat nih, kan gitu. Lebih dekat ke ketoprak humor, nah kan gitu misalnya. Kalau ada rekamannya, jadi sekarang gak apa-apa rekamannya disimpan. Jadi kalau misalnya ada, apaan nih talim apa? Dia suruh dengerin, mungkin itu jadi jalan. Alhamdulillah ayah saudara kita kemarin datang dan bahkan menawarkan kerjasama. Siapa tahu bisa bekerja sama mendevelop Jababeka. 1,000 hektar baru terdevelop, ratusan hektar. Lumayan kan? Saputra Empire 100 hektar. Ya, lumayan. Didatangkan Allah langsung ke Tubis Food Court. Bayangin. Lu gak percaya sih? Karena ini memang sakti. Bukan sakti blow on. Dari siapa? Allah. Karena ini memang sakti. Orang suci. Blow onnya tambah-tambah tuh. Ente juga bisa, asal apa? Mepet sama Allah, dekat sama Allah. Berarti karen dia udah dekat. Enggak juga. Tapi itu bukti kalau Allah tuh berkuasa. Enggak kita cari-cari itu. Datang sendiri. Kali-kali bisa kerjasama. Jadi, ketik rek, spasi, DS. Apa tuh kah DS? Direct Selling, Dunia Saputra. DS tuh Darusyabab. Kan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T. Guru saya tuh DT. Nah, muridnya DS. Nanti murid saya lagi DR, gitu-gitu. Darur Rohmah gitu-gitu. Gitu. Muridnya lagi Deki. Oh, Deki udah ya, Darul Quran ya. Jadi rek spasi DS spasi nama spasi domisili. Jadi bagi yang mendengarkan MP3 juga boleh daftar rek spasi DS spasi nama spasi domisili. Supaya saya tahu, misalnya rek, DS, spasi, misalnya Miller, spasi, Malaysia, gitu misalnya. Rek, spasi, DS, spasi, misalnya Marsanda, spasi, Jakarta, gitu misalnya. Misal, jadi kan kita bisa bantu, siapa tahu ada yang bisa menampung di sini kan. Kirim ke 0857-2097-3191. Ini nomornya disimpan. Tadi ada yang lucu, dia daftar ke nomor itu, kita balas, kita broadcast, balik nanya, siapa nih? Ya, siapa? Disimpan nomornya, Darusyabab, disimpan. Hari ini sudah 100 orang. Kang, teman saya boleh kita daftarin enggak? Enggak boleh. Teman ente daftar sendiri. Kang, ini bayar enggak? Gratis. Apa? Gratis, enggak mengurangi pulsa. Insyaallah kita sudah bikin supaya enggak jadi spam, sehari kita cuma sekali. Tapi bisa 8 draft. Oh enggak ya. Sehari cuma sekali aja. Sehari kita kirim cuma sekali. Itu sudah kesepakatan dengan manajemen. Jadi semua teman bisa, "Kang, gimana, Kang? Kalau misal nanti yang rek sampai 2 juta." Nah, karena gratis bagi yang ngerti makrifatullah, nah ini ya. Bagi yang ngerti Allah Maha Memelihara, malu dikasih gratis pasti. Makanya ada donasi pulsa. Jadi kalau dikasih SMS seneng gak bayar, kalau bisa tahu diri. Nah karena tahu diri kirim ke situ. BCA Cabang Dago Bandung 777-0913-408. BCA 777-0913-408 atas nama Rohmat Dwi Agung Nugroho, GM Yayasan Darusyabab. Berikutnya Bank Syariah Mandiri Cabang Dago Bandung 007 James Bond 707 James Bond Keselip 4681 atas nama Rohmat Dwi Agung Nugroho juga. Nanti konfirmasi juga, tapi saya rasa dua rekening ini enggak terlalu bisa kelihatan pengirimannya dari mana, tanpa konfirmasi ketahuan ya. Tanpa konfirmasi ketahuan insyaallah. Jadi berinfak di situ sama infak yang ada di sini boleh untuk operasional kita. Berikutnya majelis taklim kayak tadi insyaallah dimulai tepat pukul 8. Kalau saya sebelum pukul 8 sudah duduk di sini, ya teman-teman mau makan dulu enggak apa-apa. Teman-teman mau duduk dulu di sini ya enggak apa-apa juga. Tapi maksudnya kenapa dimulai jam 8? Supaya bisa habis isya jalan-jalan, makan dulu, tenang dulu, baru jam 8 siap di sini. Saran saya sebelum pergi dari rumah niatkan cari ilmu. Kalau perlu berdoa dulu di depan pintu, ya Allah mau cari ilmu, bukakan hati, serap ilmunya 100% atas izinmu, amin. Berwudu dulu boleh. Kalau misalnya mau cakep, sholat di masjid isya, habis selesai sholat ada waktu 20 menit makan di Tubis Food Court, ya kan? Supaya ustadznya rada semangat gitu ya. Oh murid-murid makan gitu ya, alhamdulillah gitu. Baru nanti bisa di sini. Kang tapi saya gak suka makanan akang. Ya gak apa-apa juga. Insya Allah Allah menggugah hati Anda ya. Astagfirullah. Info komersial silakan dibaca. Saya rada gak terlalu senang untuk mengumumkan. Itu info komersial silakan dibaca. Baik teman-teman, pengumuman berikutnya itu info di atas Kak Randy Saputra Empire. Jadi ini kemarin Kang, kok sekarang Kak, hasil penelusuran analisa kultur kita. Yang pertama, kalau Kang itu Sunda dan saya bukan darah Sunda, jadi itu seperti munafik ya. Mita dipanggil Kang tapi darahnya Banjar. Nah jadi kalau Kang itu kultural, Jawa Barat punya, ya kan? Kalau A itu juga kultural. Kalau K itu semua daerah kakak, ya. Kecuali Medan, kakak itu untuk perempuan. Kalau laki-laki abang. Jadi kalau di fakultas saya kakak, misalnya Kak Toni marah itu. Kang manggil saya kakak, mangga saya bencong. Karena kakak itu untuk perempuan. Tapi setelah dianalisa paling enak nanti Kak Randy. Karena kita ingin membuat branding dari sekarang Randy sebagai produk, jadi awalannya Kak Randy. Misalnya di Trans TV, pojok syabab, misalnya, pojok syabab dengan Kak Randy, nah, itu, namanya Kak Randy. Doain ya, supaya kita bisa bersaing sama Sule gitu. Nah untuk kebutuhan saya untuk diundang, jadi saya punya taklim rutin di Padasuka. Dan supaya untuk bisa melayani maksimal juga kawan-kawan di luar daerah. Jadi sudah mulai banyak yang minta ya. Kak Randy bisa ngisi di sini enggak? Bisa ngisi di sini enggak? Bisa ngisi di sini. Nah, untuk memaksimalkan pelayanan, sekali lagi niatannya, untuk memaksimalkan pelayanan, maka saya menutup akses langsung untuk permohonan-permohonan ngisi tempat, ngisi di sini langsung ke saya. Langsung ke saya itu komunikasi personal. Kang, apa kabar? Baik. Tapi kalau misalnya Kang bisa ngisi di sini enggak? Itu harus lewat manajemen. Harus lewat manajemen artis. Nah, manajemen artisnya di Mas Rohmat itu. Jadi kalau khutbah Jumat, taklim di kampung mana, itu ngubungin Mas Rohmat. Nanti Mas Rohmat masukin di data, 3 hari kemudian akan dikonfirm sama Mas Rohmat. Kira-kira 1 minggu atau 2 minggu sebelum tanda tangan kontrak. Weh, bayar dong. Enggak, kontrak aja, biar kita belajar gitu. Insya Allah Karindi mengisi di sini-sini tanggal sekian, untuk memaksimalkan pelayanan. Kak, tarifnya berapa? Dakwah ibadah gak pakai tarif, gratis. Jadi silakan kalau mau mengundang ke khutbah Jumat, taklim, insya Allah kita bersedia. Kak, saya ada akikahan gimana, butuh ceramah? Boleh. Yang sulit itu kalau tahlilan saya gak ahli ya. Harus ustadz kampung, baru nanti saya tausiahnya. Ya. Walimah boleh, khutbah nikah boleh. Ya. Khutbah nikah boleh. Kalau melamar jangan. Kang temenin saya melamar, takut saya yang melamar. Begitu datang bapaknya sudah senang. Wah adek. Adek apa kabar? Saya yang disalamin. Kan repot ente kan. Ente cuma diem aja terpaku. Adek luar biasa adek. gimana ade gini? Oh iya pak, jadi gimana pak, boleh? Saya kan cukup nepuk, akhi ane duluan ya, kasihan nanti, ente kasihan. Sudah cukup bercandanya itu saja. Mohon maaf hari ini tidak ditutup dengan muhasabah. Saya sarankan muhasabah sendiri aja ya. Witir muhasabah sendiri, nangis sendiri. Mohon sama Allah sendiri. Kalau misalnya sekali lagi kita pikir-pikirkan apa yang dikasih Allah sama apa yang kita khianati, terlalu banyak yang kita khianati. Terlalu banyak hati ini sombong, merasa iya-ianya, merasa ininya. Mudah-mudahan hari ini. Kita berdoa juga bagi yang mendengarkan. Ya semoga yang mendapat kenikmatan lah. Kita gak tahu ya. Kita ngerasa datang ke sini merasakan kenikmatan terbesar. Tapi mungkin ada tuh yang dengerin MP3 sambil di kamar, sambil tidur. Gak sengaja menetes air matanya. Sambil di mobil dengerin MP3 ceramah ini menetes. Mungkin kenikmatan yang mendengarkan jauh lebih besar daripada kenikmatan saya yang bicara. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tetesan-tetesan air mata nanti. Mudah-mudahan bisa menjadi ya, bisa menjadi amal baik buat kita dan bisa menjadi keberkahan bagi Saputra Empire. Doakan ya. Akhir bulan ini bayar ruko. Doakan. Semoga bisa dibayar. Nah, itulah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah.